Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Dan hanya dengan Allah kita meminta pertolongan dalam urusan agama kita dan urusan dunia kita. Ada banyak masalah dalam agama kita. Ketaatan kita, ibadah kita, semangat beribadah kita. Yang kalau kita enggak ditolong sama Allah, maka sulit kita bisa meraih derajat-derajat yang tinggi dalam urusan agama ini. Urusan dunia pun seperti itu. Kegelisahan yang menimpa kita karena gaji yang tidak turun, atau karena pekerjaan yang tidak menentu, atau kondisi keluarga yang berantakan. Kepada siapa kita minta tolong? Hanya kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk sayyidil mursalin, untuk penghulunya para utusan Allah, dan untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita masuk ke pembahasan keempat. Bab keempat tentang fiqhus sirah fil ardi 'ala al-qabail ila al-hijrah. Akan berbincang tentang fikih perjalanan hidup Nabi ketika beliau mulai menawarkan Islam ini kepada kabilah-kabilah yang datang sehingga sampai ke peristiwa hijrah. Jadi ada fase yang menjadi sejarah penting dalam hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Dan dalam bab ini disebutkan ada empat pembahasan. Pertama, menawarkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menawarkan Islam ini dan diri Nabi alaihi salatu wasallam kepada perorangan atau kabilah-kabilah. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang bai'atul aqabal ula. Jadi kalau bicara kail udah kena nih. Ikannya tuh udah kena tuh. Itu terjadi bai'atul aqabal ula. Kemudian bai'atul aqabah tsaniyah. Kemudian hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat hijrahnya diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, maka ada fase sebelum dia hijrah yang kemudian mengantarkan dia kepada hijrah. Meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Ada pelajaran yang sangat indah sekali berkaitan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mati api semangatnya. Tidak pernah redup cahaya kesungguhannya dalam mendakwahkan agama Allah ini kepada umat manusia. Enggak ada istilah putus asa dalam kehidupan seorang dai. Enggak ada istilah tidak mungkin dalam istilah seorang dai. Karena dia tahu tugas dia adalah menyampaikan. Urusan orang itu dapat hidayah, enggak dapat hidayah, itu urusan pencipta langit dan bumi ini. Maka silakan kita baca pembukaan, ada mukaddimah yang sangat indah sekali di sini yang perlu kita baca. Silakan dibaca. Iki Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Bab 6. Menawarkan Islam kepada beberapa kabilah hingga peristiwa hijrah. Kita sudah membicarakan tentang fikih sirah peristiwa Islamnya Hamzah dan Umar hingga peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah satu periode dari tahapan sejarah Nabi yang suci. Pada periode ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi intimidasi yang sangat berat dari orang Quraisy, dimulai dari boikotnya beliau di lembah Abi Thalib. Setelah itu, beliau ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepadanya dalam menghadapi kaumnya. Kemudian juga ditinggal mati oleh istrinya, Khadijah radhiyallahu anha, yang selalu menghibur dan meringankan bebannya. Untuk menghindari kondisi sulit ini, beliau pun pergi menuju Taif, tetapi di sana beliau tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Bahkan beliau kembali dengan hati yang sedih karena hinaan dan berpalingnya penduduk tersebut. Bahkan mereka melukai kedua kaki beliau dengan kerikil. Ketika beliau tengah mengalami ujian yang amat berat itu, datanglah kepadanya peristiwa Isra dan Mi'raj yang membawa kemuliaan. Inilah episode sejarah beliau yang merupakan rangkaian yang panjang dari sejarah beliau yang suci. Barakallahu fikum. Nah, ini rangkaian yang kita sudah faham, yang seharusnya setiap muslim hadir dalam rangkaian tersebut. Bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam ketika akhirnya Hamzah dan Umar masuk Islam. Ya, dalam bayangan para sahabat urusan akan selesai. Tapi ternyata terjadi pemboikotan selama 3 tahun. Kemudian keluar dari masa pemboikotan tersebut, Rasulullah SAW sedih dengan ditinggal mati oleh Abu Thalib. Kemudian ditambah lagi dengan meninggalnya Khadijah. Setelah itu beliau keluar dari Mekah, berdakwah ke Taif. Siapa tahu di situ ada telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima. Tapi ternyata beliau pulang dari Taif dalam kondisi terluka. Hatinya bersedih, kakinya berdarah. Tapi itu tidak membuat rahmat beliau menjadi redup. Beliau tetap bersemangat memohon kepada Allah agar tuh orang-orang dapat petunjuk dari Ilahi. Kemudian Allah menghiburnya dengan hiburan yang indah. Malaikat penjaga gunung yang menawarkan diri untuk menimpakan dua gunung kepada penduduk Mekah dan penduduk Madinah, sehingga dia tahu bahwa Allah senantiasa melindungi dan menjaga beliau. Apa yang beliau inginkan itu akan terjadi kalau beliau ingin. Tapi ternyata beliau tidak menginginkan hal itu. Masuk ke Mekah lagi, berdakwah kembali, peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian beliau mulai menawarkan dirinya. Ini perintah untuk menyampaikan agama Allah ini kepada bangsa Arab yang datang, dan tentunya kepada umat manusia secara keseluruhan. Nah, silakan. Pada bagian ini, kita juga mendapatkan rangkaian yang lain. Dimulai dari menawarkan Islam kepada para tokoh serta dalam rangka mencari jalan keluar yang lain bagi dakwah. Para tokoh yang datang ke Mekah sekalipun mereka juga menolaknya. Tetapi kita mendapati di antara suara yang menolak itu, suara lain yang menyambutnya dengan sukacita. Suara yang menerima suaranya yaitu para jamaah haji dari suku Aus dan Khazraj, dan mereka pun berbaiat kepadanya. Mereka menjadi pendukung dan penolongnya. Episode ini berakhir dengan kemenangan dari Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW dapat dengan selamat melakukan hijrah ke Madinah. Selanjutnya adalah episode berikutnya yang merupakan rangkaian penyempurna, dimulai dari berkeliling menawarkan Islam kepada beberapa kabilah dan sikap mereka yang juga menolaknya hingga peristiwa hijrah. Inilah yang akan kami coba untuk menguraikan dalam kajian-kajian berikut, insyaAllah. Subhanallah jemaah. Jadi kita tuh harus husnudzan. Tugas seorang mukmin, seorang hamba menjalankan perintah Allah. Jalanin aja udah. Hasil itu bukan urusan kita. biarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti setelah 13 tahun beliau berdakwah dengan penuh gangguan, cobaan. Akhirnya ada beberapa orang Aus dan Khazraj yang mau menerima dakwah ini. Nah, kita akan melihat apa sih yang dikerjakan Nabi SAW ketika menawarkan dirinya berangkat ke kabilah-kabilah, mengajak mereka untuk masuk kepada agama Allah ini. Nah, silakan dibaca. Menawarkan Islam kepada para tokoh dan beberapa kabilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang sangat suka menyampaikan dakwah. Setiap ada delegasi dari kalangan masyarakat Arab yang memiliki jabatan dan kedudukan, beliau pasti mendakwahkannya dan menawarkan ajarannya. Di antara mereka ada yang menolak dengan baik seperti Suwaid bin Somit. Beliau adalah seorang penyair yang cerdas berasal dari Yasrib. Masyarakat memilikinya al-kamil, manusia sempurna, karena ketangguhan syairnya, ningratnya, dan status sosialnya. Suatu hari ia datang ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menawarkan Islam kepadanya. Ia berkata, barangkali apa yang ada padamu sama seperti yang ada padaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang ada padamu? Ia menjawab, hikmah Luqman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, coba tunjukkan kepadaku. Ia pun menunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh ucapan ini baik dan yang ada padaku lebih baik dari ini. Al-Quran yang Allah turunkan kepadaku sebagai petunjuk dan cahaya. Kemudian beliau membacakannya dan mengajak orang itu untuk masuk Islam. Ia tidak menjauh darinya seraya berkata, sungguh ini perkataan yang baik. Kemudian ia meninggalkannya kembali ke Madinah hingga kemudian terbunuh oleh suku Khazraj. Sebagai tokoh masyarakat kaumnya sebagian tokoh masyarakat kaumnya berkata, kami melihatnya bahwa ia terbunuh dalam statusnya sebagai muslim. Masya Allah. Ini kita lihat proses dakwah Nabi SAW, dakwah fardiyah, dakwah perorangan. Jadi tidak harus dakwah itu kepada satu kelompok masyarakat. Bisa jadi bentuknya perorangan. Dan yang terjadi, Rasulullah SAW berusaha untuk mencari orang-orang yang memiliki jabatan. Bukan berarti beliau tidak peduli dengan yang lainnya. Beliau peduli dengan semua umat untuk disampaikan kepadanya Islam. Tapi ada orang-orang tertentu yang harapan Nabi SAW besar, orang ini bisa menerima dakwah ini. Dan di sini seorang muslim diperintahkan untuk membaca lingkungan, melihat kondisi. Ada orang nih, gimana nih orang ini? Jadi hal-hal yang seperti ini itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kita lihat Suwaid bin Somit ketika ditawarkan kepadanya Islam, dia tidak menjauh dari Islam itu. Artinya dia tidak menolak, dia tidak memaki itu Islam, enggak. Akhirnya dia pulang ke Madinah dan penduduk Madinah melihat kayaknya dia ini mati dalam kondisi Islam. Artinya dakwah ini disampaikan kepada Suwaid bin Somit dari Rasulullah SAW yang berupa bacaan Al-Quranul Karim itu telah diterima oleh Suwaid. Allahu Akbar. Baik. Yang selanjutnya. Tufail bin Umar Andausi. Ia adalah tokoh yang ditaati oleh kaumnya. Ketika ia berada di Mekah, semua tokoh Quraisy menemuinya dan mewanti-wantikan agar hati-hati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Mereka terus-menerus mengingatkanku sehingga aku pun bertekad tidak akan mendengarkan ucapannya sampai-sampai aku tutup telingaku dengan kapas." Suatu pagi, aku ke masjid dan mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berdiri mengerjakan sholat. Aku pun mendekat kepadanya dan rupanya Allah Ta'ala menginginkan agar aku mendengarkan sebagian bacaannya. Aku pun mendengar bacaan yang sangat bagus. Kemudian aku berkata dalam hati, aku adalah orang yang cerdas, mengerti tentang antara syair yang bagus dan yang buruk. Mengapa aku tidak mendengarkan ucapan perkataan orang ini? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak, aku pun mengikutinya dan mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Tetapi Allah tidak menginginkan, kecuali dia ingin memperdengarkan ucapanmu kepadaku. Ternyata aku mendengar ucapan yang sangat bagus. Ceritakanlah urusanmu kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan, menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran kepadanya. Ia berkata, Aku pun masuk Islam dan aku katakan, wahai Nabi Allah, aku adalah orang yang ditaati oleh kaumku. Aku akan kembali menemui dan akan mengajak mereka masuk Islam. Mohonlah kepada Allah agar dia menjadikan untukku tanda yang akan menolong aku dalam menghadapi kaumku untuk mengajak mereka masuk Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada para tokoh. Barakallahu fikum. Tapi sampai sini, ini bukan Tufail bin Umar ya, tapi Tufail bin Amr. Tapi memang di bahasa Arabnya ada kesalahan juga. Di bahasa Arabnya ini salah cetak kayaknya. Disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, dia adalah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Anda bacakan kitab Siyar A'lamin Nubala, disebutkan namanya Sahibun Nabi SAW, yang namanya At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Jadi bukan bin Umar. Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini termasuk salah satu sahabat Nabi dari kabilah Daus, yang di situ juga kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Tufail ketika masuk Islam ya, kita bisa melihat bagaimana propaganda orang-orang musyrikin sehingga membuat orang itu tidak mau dengar. Yang ditakutkan oleh orang-orang musyrik adalah mendengar. Kalau mendengar dari Nabi Muhammad SAW masuk Islam nanti. Sehingga mereka membuat propaganda agar orang tidak mau dengar. Dan ini sebenarnya yang terjadi kalau kita lihat ya, propaganda dari sebagian orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah ya, yang mereka mengklaim atau menuduh dakwah ini dakwah Wahabi umpamanya. Mereka mengklaim dakwah ini intoleransi, dakwah ini radikal, macam-macam. Tidak cinta kepada ayah Nabi, ibu Nabi, tidak cinta kepada keluarga Nabi. Ucapan-ucapan itu adalah propaganda supaya orang tidak mau mendengar. Dan Tufail bin Amr Ad-Dawsi termakan oleh propaganda tersebut. Sehingga dia meletakkan kapas di telinganya. Sampai kayak orang bodoh. Tufail merasa sendiri. Aku kok sampai kayak gini? Aku ini orang yang mengerti. Faham. Mana yang baik dan mana yang buruk. Memang dia orang cerdas. Dan subhanallah ketika dia mendengar masuk Islam. Jemaah penghuni neraka. Mereka menyesali ketika hidup di dunia. Dengan ucapan mereka, "Lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai saja tatkala kita hidup di dunia, kita mau mendengar dan mau berpikir, mau menggunakan akal kita, kita enggak bakal jadi penghuni neraka. Jadi penyebab orang-orang tersesat itu salah satunya karena enggak mau dengar. Dakwah ini kalau kita yang lihat mungkin TV Roja, Radio Roja ini, oh jangan didengerin macam-macam. Takut dapat hidayah. Takut berubah. Tapi seharusnya seseorang itu lihatlah, dengarkan. Sampai di beberapa tempat itu yang namanya channel Roja TV atau TV Roja itu dilarang. Ada TV kabel di kampung kita itu dilarang sama tokoh masyarakat. Gak boleh ada Roja TV. TV yang lain boleh, mau TV musik, mau TV fashion, mau TV film-film, apa saja boleh. Tapi Roja gak boleh. Subhanallah. TV yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan syubhat, bahkan penuh dengan acara-acara ritual kekufuran, itu dibiarkan. Tapi kenapa TV yang mengajarkan kepada sunnah dilarang? Karena takut orang itu dapat hidayah, berubah. Dan itu yang ditakutkan oleh orang-orang musyrikin. Dan apa yang mereka takutkan terjadi? Tufail bin Amr Ad-Dawsi dengar sekali dari Nabi SAW langsung masuk Islam. Dan bukan hanya itu, bahkan Tufail ingin berdakwah. Tidak sampai di dirinya saja. Dia ingin menyampaikan kepada kaumnya. Dan subhanallah, Tufail pulang kampung dikasih mukjizat, dikasih tanda ya. Jadi ujung tongkatnya itu bercahaya. Punya Tufail. Sampai kampungnya berdakwah bertahun-tahun, gak ada yang masuk Islam. Hanya beberapa gelintir orang. Sehingga ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, Tufail berangkat ke Madinah, Lalu dia meminta kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna dausan qad asad wa bagat. Ya Rasulullah SAW, ini kabilah Daus ini sudah melampaui batas. Sudah bertindak semena-mena. Enggak mau nurut, enggak mau patuh. Fad'ullah alaihim. Aku minta kepadamu agar engkau berdoa memohon kepada Allah agar Allah menghancurkan mereka. Tufail sudah capek, tahunan berdakwah. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi berdoa mengatakan, Allahumma hdi dausan wa'tini bihim. Para sahabat ketika Nabi SAW melihat Rasulullah SAW berdoa, mereka mengatakan halakat Daus, habis sudah Daus, habis. Hancur nih Daus nih, binasa Daus ini. Maka tatkala itu, doa Nabi SAW, Allahumma hdi dausan. Ya Allah, berikan petunjuk kepada Daus. Wa'tini bihim. Dan datangkan mereka ke sini. Dan subhanallah jemaah. Itu Allah kasih hidayah sama Daus dan satu kampung berangkat ke Madinah. Di sini pelajaran indah ya. Nanti ada banyak pelajaran yang kita akan pelajari. Tapi yang jelas ini kisah Tufail bin Amr ad-Dausi. Baik, kemudian dilanjutkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada para tokoh, beliau juga menawarkannya kepada beberapa kabilah yang mengunjungi Mekah dalam rangka haji dan umroh atau pada musim-musim tertentu, agar mereka mau menerimanya, mendukungnya dan menolongnya, dan beliau mengajak mereka kepada ajaran tauhid. Barakallahu fikum. Lihat, Rasulullah SAW berdakwah secara personal, perorangan. Beliau juga kepada kabilah-kabilah. Artinya dua dakwah ini tidak bertentangan. Kalau ada yang mampu berdakwah secara personal, jalan. Bagi-bagi tugas. Ada yang berdakwah secara kelompok kepada kabilah-kabilah. Dia datang sekarang mungkin ke tempat kumpulnya manusia. Laksanakan hal itu. Jadi kedua hal ini harus jalan bersama. Karena ada manusia-manusia yang gak pernah datang kajian. Maka bagaimana caranya? Ya berarti harus secara personal. Mungkin kita datang ke rumahnya. Sebagian orang bahkan mungkin bikin kajian di rumahnya. Anaknya dapat hidayah. Dia ingin bapaknya dapat hidayah. Dia bikin kajian di rumahnya. Dia datangkan ustadz. Dia minta kepada ustadz untuk menyampaikan tentang indahnya agama Allah. Indahnya sunnah. Dengan harapan tersentuh orang tuanya. Mungkin kita tidak melakukannya di tempat umum. Tapi di rumah seseorang. Itu pun termasuk dakwah. Karena ya model-model manusia ini beragam. Ada yang bisa didakwain secara langsung, ada yang perlu disinggung saja udah ngerti. Ada yang ya udah kayak batu hatinya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah berhenti berdakwah. Nah, silahkan dilanjutkan. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya kepada orang-orang pada beberapa tempat seraya berkata, adakah seseorang yang membawa aku kepada kaumnya karena orang-orang Quraisy menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Tuhanku? Barakallahu fiik. Ini Jabir bin Abdullah menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu menawarkan dirinya kepada manusia bil mauqif, di tempat wukuf. Ini disebutkan beberapa tempat ya. Wallahu a'lam. Di sini dalam bahasa Arab disebutkan karena Rasulullah SAW ya'ridu nafsu 'ala an-nas bil mauqif. Mungkin tempat-tempat berhenti juga atau tempat wukuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau wukuf di Arafah, aqifuha huna wa Arafah kulluha mauqif. Aku wukuf di sini dan Arafah semuanya mauqif, tempat wukuf maksudnya. Jadi mungkin terjemahannya bisa ditambahkan di sini beberapa tempat atau di tempat wukuf mereka. Apa yang beliau katakan kepada mereka? Beliau mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Beliau mengatakan, adakah seorang yang membawa aku kepada kaumnya karena orang-orang Quraisy menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Tuhanku. Nih, sebagai dalil bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Itu yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdakwah. Urusannya sekarang ini bukan hanya menyampaikan kebenaran, tapi bagaimana menciptakan pendukung kebenaran. Bagaimana mengkondisikan agar kebenaran ini atau cahaya kebenaran itu tidak dimatikan oleh orang-orang yang jahat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Ni Quraisy menghalangiku. Kalian mau, kalian bawa aku ke kampung kalian." Nah, saya lanjutkan. Beliau menanyakan setiap kabilah secara berantai. Seraya berkata, "Wahai manusia, ucapkanlah ilaha illallah. Niscaya kalian akan bahagia." Beliau tidak henti-hentinya mengatakan, "Wahai manusia, ucapkanlah ilaha illallah." Sementara di belakangnya, Abu Lahab selalu menguntitnya sambil berkata, "Ia adalah orang yang murtad dan berdusta." Bahkan Abu Lahab tidak hanya berkata buruk, ia juga menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik dengan melemparkan batu hingga kaki beliau yang mulai berdarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menghindar dan berpaling tanpa memperdulikannya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Nih, selain ucapan yang tadi diriwayatkan oleh Jabir, beliau biasanya bertanya kepada kabilah secara berantai. Artinya semua beliau itu didatengin. Ketika musim haji, kita tahu yang dari Yaman datang, yang dari perbatasan Suriah datang, perbatasan Syam datang, perbatasan Irak datang. Mereka kumpul di Mekah sana untuk melaksanakan haji. Tentunya haji sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam, banyak haji yang berbalut kesyirikan antara mereka. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, Ya ayuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umat manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ucapan ini sangat ringan untuk diucapkan. Siapa yang tidak bisa mengatakan la ilaha illallah? Tapi kenapa mereka menolak? Kenapa kabilah-kabilah enggan untuk mengatakan la ilaha illallah? Padahal la ilaha illallah adalah bahasa Arab yang dengan sangat fasih mereka akan mengucapkannya. Karena mereka tahu dengan makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Di mana seorang yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia tidak boleh memberikan sesembahan dia, ibadah dia, kecuali kepada Allah. Sedangkan kalau kita melihat sekarang orang-orang mengatakan la ilaha illallah tapi melakukan sesaji buat selain Allah, menyembelih kerbau buat selain Allah, melakukan ritual ibadah buat selain Allah, orang-orang musyrikin tidak dengan mudah mereka mengatakan la ilaha illallah. Kita lihat disebutkan bagaimana Abu Lahab mengikuti Nabi SAW. Jadi kalau ada seorang pendakwah yang kemudian dihalangi untuk menyampaikan agama Allah, dilarang di sana, dibatalkan di sana, sabar. Rasulullah SAW itu diikutin. Abu Lahab itu nempel seakan-akan sama Nabi SAW. Lengket, kemana Nabi pergi, di sana ada Abu Lahab. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Qulu la ilaha illallah," Abu Lahab jalan di belakangnya mengatakan, "Innahu sabiq kadzib." Ini orang murtad, meninggalkan agama kaumnya dan pendusta, jangan dipercayai. Terus apakah Nabi kemudian berhenti berdialog dengan Abu Lahab? Tidak. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tidak dipedulikan. Nabi terus berdakwah. Artinya kalau memang ada kelompok, ada orang tertentu yang enggak bisa didakwain, jangan mentok di sana kita. Terus jalan dakwah ini. Banyak cara. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mempedulikan apa yang dilakukan Abu Lahab. Dia terus pindah ke kabilah sini, kabilah sini, kabilah sini. Dan Abu Lahab adalah paman beliau sendiri sallallahu ala nabiyina wasallam. Bukan cuma ucapan dilakukan Abu Lahab. Artinya Abu Lahab juga mangkel, udah dongkol. Dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah, dilemparin batu sampai kedua mata kaki Nabi sallallahu berdarah sallallahu ala nabiyina wasallam. Seperti itu menyampaikan agama. Dan dilanjutkan. Di antara kabilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya adalah Bani Amir bin So'ah, Muharib bin Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abbas, Bani Nas, Kindah dari Yaman, dan Kalb, Halif bin Ka'ab, Adroh, Al-Halbarimah, Bakar bin Wa'il, yang tinggal bertetangga dengan Persia, Bani Syaiban bin Ta'labah, dengan tokohnya Al-Musanna bin Al-Harith, Asy-Syaibani. Mereka pada umumnya tidak memenuhi ajakan Rasulullah SAW dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan kasar seperti Bani Hanifah, dan ada juga yang tidak kasar seperti Bani Syaiban. Pada musim-musim haji ini merupakan kesempatan bagi Nabi SAW untuk bertemu dengan berbagai kabilah Arab yang berada di sebelah utara dan selatan Arab, atau mereka yang bertangga dengan Persia atau Romawi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Kita lihat Rasulullah SAW setelah pulang dari Taif tahun ke-10 Hijriah, di haji tahun, bukan 10 Hijriah, 10 kenabian, kemudian di tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13, ini digunakan untuk lebih gencar lagi berdakwah. Tidak lagi kepada penduduk Mekah. Artinya penduduk Mekah beliau tidak pernah berhenti mendakwahkan agama ini kepada mereka, tapi ternyata mereka menolak. Sehingga dilihatnya ada orang baru nih, anak mau dakwah kepada orang baru. Maka kabilah-kabilah yang datang, mereka hanya datang rata-rata ketika musim haji. Maka itu dimanfaatkan. Dan ternyata gak semuanya suka, tapi gak semuanya juga membenci. Ada yang menolak dengan kasar, ada yang menolak dengan halus. Dan akhirnya Rasulullah SAW berdakwah kepada 6 orang dari kalangan Ansor. Nanti kita akan ceritakan hal itu. Kita masuk bagaimana sekarang mengambil hikmah. Mengambil hikmah dari, ya, bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan Islam ini kepada kabilah-kabilah yang datang. Momentum itu jangan dilewatkan. Kesempatan yang ada jangan disia-siakan. Orang kalau punya niat, lillahi ta'ala hidupnya, dia telah mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dia akan siap mengorbankan segala-galanya. Tapi kadangkala kita belum sepenuhnya buat Allah, sehingga ya seperti dahan yang rapuh, kadangkala digantungin sesuatu patah tuh dahan. Tapi ada dahan yang kokoh, yang kuat. Dia ditarik di apapun, tetap dia kokoh. Seperti kokohnya Rasulullah SAW ketika berdakwah. Nah, kita akan ambil pelajaran, silakan. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Sejenak kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Satu, kita lihat bahwa Rasulullah SAW mengajak manusia dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran, seperti yang dilakukan terhadap Suwaid bin Somit dan Tufail bin Amr ad-Dawsi, yang kemudian masuk Islam seketika itu juga. Begitu pula dakwah beliau kepada beberapa kabilah. Begitu pula Mus'ab bin Umair ketika berdakwah di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Beliau banyak membacakan Al-Quran ketika berdakwah. Al-Quran sungguh memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi jiwa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur pada surat Maghrib. Ketika sampai pada ayat, apakah mereka diciptakan? Coba dibaca Quran. خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ سَمِعُوا am indahum hajarin rabbika am humul musayyirun. Di awal-awal ya. Nah. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan, ataukah di sisi mereka ada 31 Mustafa. Nah. Ya, silakan. Ayat 35. Nah. Lanjutkan bacaannya. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? Hampir saja hatiku terbang ketika itu. Jubair masih dalam keadaan syirik. Selain itu, peristiwa inilah yang mengantarkannya masuk Islam. Barakallahu fiik jamaah. Kita lihat ya. Jubair. Ini orang kalau faham dengan Al-Quran Al-Karim. Faham dengan bahasa Arab. Ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Allah menyebutkan, إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. Itu orang-orang beriman kalau dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanannya. Orang yang enggak beriman, semoga dengan mendengarkan ayat Allah, dia jadi beriman. Ketika Jubair mendengarkan firman Allah, Am khuliqu min ghairi syai'in, am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari yang tidak ada? Tahu-tahu ada mereka. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ayat-ayat yang berupa renungan, ajakan untuk merenung. Kamu tuh ada dari mana? Siapa yang menciptakan dirimu? Kok bisa ada kamu? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka enggak meyakini hal itu. Am indahum khazainu rabbi am humul musaytirun. Apakah mereka yang memiliki perbendaharaan Allah? Mereka yang menguasainya. Jadi subhanallah syama. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah kepada Suwaid, penyair yang disebut Al-Kamil, orang yang sempurna di Madinah, ketika datang dijumpai oleh Nabi SAW, ditanya, "Mada indak?" Engkau apa yang ada pada dirimu, kata dia. Hikmatu Luqman, hikmahnya Luqman. Dia punya kata-kata mutiara, ya, kata-kata bijak dari Luqman. Lalu diminta oleh Nabi SAW untuk dibacakan oleh Suwaid. Setelah itu apa kata Nabi SAW? "Hada hasan, hada khair." Ini bagus, kata dia. Walladhi indi afdhal min hadha. Tapi yang ada pada diriku, Al-Quranul Karim lebih mulia dari ini. Ini ayat-ayat yang dibacakan. Yang menggetarkan seseorang. Baik. Lanjutkan. Selain itu, kisah Umar pada bagian terdahulu. Ketika ia mendengar awal surat Thaha dibacakan, beliau tertegun dan beriman setelah memukul adik dan iparnya sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, kita melihat bahwa orang-orang Quraisy sangat takut kepada Al-Quran. Mereka memperingatkan setiap orang yang datang ke Mekah agar tidak mendengarkannya seperti pada kisah Tufail dan yang lainnya. Karena mereka mengetahui kekuatan pengaruh Al-Quran terhadap jiwa. Oleh karena itu, manhaj metodologi yang benar dalam berdakwah adalah fokus dan memperbanyak membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan sandaran dalam ceramah dan khutbah. Menghindar dari ucapan-ucapan yang kosong dari kalamullah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu bagus, tetapi kebaikannya sangat minim dan pengaruhnya juga sedikit. Wahai muslim, Anda harus mengetahui kedudukan Al-Qur'an yang mulia ini, baik dalam membaca, mengikuti dan mengamalkannya. Pelajarilah hukum-hukumnya dan fokuskanlah dakwahmu kepada manusia hanya kepada kalamullah, karena sangat jauh perbedaan antara kalamullah dengan ucapan manusia. Allahu akbar jemaah. Karena itu kalau kita melihat kadang-kadang ada orang yang dari awal sampai akhir ceramah tidak ada satupun ayat yang dia kutip. Kalaupun ada mungkin di awal atau di akhir, sisanya satu jam full ucapan dan omongan dia saja. Maka sejatinya kita harus melihat bahwasanya Al-Quran Al-Karim memiliki pengaruh yang besar. Kenapa orang-orang orientalis yang benci dengan agama Allah ini, mereka berusaha untuk menyerang Al-Quran Al-Karim. Mereka berusaha untuk menghalangi Al-Quran jangan sampai kepada mereka. Karena mereka tahu, tatkala orang membaca Al-Quranul Karim, maka ada banyak hati yang akan terbuka. Akan banyak jalan yang buntu kemudian akan terbuka jalan tersebut. Sehingga Anda tahu di kerajaan Arab Saudi, mereka itu mencetak Al-Quran terjemahan dengan bahasa Inggris khusus tanpa ada teks Arabnya. Itu dibagikan di Amerika, di Eropa. Dan banyak orang-orang yang masuk Islam dengan membaca itu. Makanya kemudahan yang ada sekarang seharusnya kita manfaatkan untuk lebih semangat ya, menyebarkan Al-Quran ini. Dan mungkin anak-anak yang sedang tahfid Al-Quran ya, di Balansia, maka ketahuilah bahwa yang sedang kau kaji, yang sedang kau hafalkan, itu adalah ucapan Allah Jalla Jalaluhu. Yang kita ulangin tiap hari, kemudian kita ulangin lagi, yang terkadang kita lupa, maka terus lakukan. Karena sejatinya, engkau sedang berburu sesuatu yang indah. Yang kita tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, yakni dengan Al-Qur'an, satu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Maka berusaha untuk banyak mengutip Al-Qur'an Al-Karim sampai disebutkan syattan baina kalamillah jalla sya'nu wa kalamin nas. Ya sangat jauh bedaannya hadza omongannya manusia dan hadza omongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya juga belajar bahasa Arab ya, sehingga kita memahami ucapan Allah itu langsung sebagai sebuah kalamullah, bukan artinya lagi, tapi itu tuh kalamullah yang kita pahami. Dan pengaruhnya bisa dibuktikan. Tapi yang kedua? Dua. Kita lihat juga ada di antara manusia yang sangat mudah dan cepatnya mereka menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya perlu mendengarkan beberapa ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka dan melupakan semua perkataan yang mengingatkannya untuk tidak mendengar Al-Quran. Sekalipun diungkapkan dengan bahasa nasihat yang lembut, tapi pada hakikatnya adalah palsu dan batil. Allah Ta'ala berfirman, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Barakallahu fikum. Akhi ukhti rahimakallah. Kita bisa melihat dari cerita Nabi SAW, ada orang yang masuk Islam dengan awal ayat yang dia dengar. Tapi kita juga melihat ada manusia-manusia yang bertahun-tahun hidup bersama Nabi SAW, tapi tidak masuk-masuk Islam. Paman Nabi Abu Talib, Abu Lahab sampai turun, Tabbat yada Abi Lahabi Watab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, yang berulang kali diperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Bukan karena Al-Quran yang tidak berpengaruh kepada mereka, tapi hati mereka yang sedang bermasalah. Jadi jamaah, kalau kita tahu bahwasanya air dingin itu segar. Segar. Semua orang mengatakan tuh kalau minum air dingin, Masya Allah. Tapi ada fulan yang kalau dikasih air dingin, dia muntahkan. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Jadi orang-orang tuh ketika mau mendengar dakwah ini, mendengarkan Al-Quranul Karim, hendaklah dia berlepas diri dari hawa nafsunya. Berlepas diri dari tuduhan-tuduhan yang menyimpang. Supaya dia bisa mendengarkan nasihat itu dengan murni. Tapi kalau sudah ada tendensi tersendiri dari dirinya, ya tertolak. Dan salah satu yang menyebabkan orang itu menolak kebenaran adalah kesombongan. Orang kalau sombong sudah batarul haq wa qamtun nas. Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dan itu yang terjadi dengan pemuka-pemuka Quraisy. Rata-rata karena kesombongan mereka, kebenaran itu mereka tolak dan berakhir dengan kebinasaan mereka. Baik, di sini disebutkan sekalipun diungkapkan dengan bahasa nasihat yang lembut. Artinya ketika ngasih tahu orang-orang supaya tidak mendengarkan Al-Quranul Karim, tidak mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan hati-hati, kamu sayangi dirimu sendiri, kata ini orang penyihir. Nanti kalau kamu dengar, akhirnya kamu tersihir sama dia. Kita ini sayang sama kamu. Tapi ternyata tatkala mereka mendengar, selesai. Lupa dengan semua nasihat-nasihat yang intinya adalah ingin menjauhkan orang-orang dari hidayah Rasulullah SAW. Tapi yang ketiga. Tiga. Kita telah melihat bahwa Rasulullah SAW berkeliling menemui beberapa kabilah pada musim haji sambil berkata, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Kata yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah kalimat tauhid. Ini adalah kalimat yang sangat agung, penting, dan harus menjadi prioritas utama. Siapa saja yang memiliki kalimat ini pada hari kiamat nanti, ia akan masuk surga. Siapa saja yang tidak beriman dengan kalimat ini, maka ia termasuk penghuni neraka, sehebat apapun amalannya. Firman Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Nah, lanjutkan. Selain itu, kaum muslimin dewasa ini harus meneladani Rasulullah SAW dalam memulai dakwahnya, yaitu dengan memberikan perhatian yang besar terhadap ketauhidan, baik kedudukan maupun nilainya, baik yang terkait dengan peribadatan mereka atau dalam rangka mendakwahkan selain mereka. Tema tentang tauhid tidak dapat ditunda-tunda, karena ini menyangkut hak Allah atas hamba-hambanya dan kewajiban yang menjanjikan pahala dan balasan yang besar dari sisi Allah Ta'ala. Subhanallah jemaah. Jadi manhaj dalam berdakwah, hendaklah setiap muslim itu peduli dengan tauhid. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pada proses dakwah yang beliau lakukan, beliau mulai dengan tauhid. Di tengah-tengah tauhid terus ditekankan. Sebelum meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah lupa menekankan tauhid. Maka hendaklah kita menjadikan dakwah tauhid ini sebagai dakwah yang utama buat kita. Namun ingat, mendakwahkan tauhid, mengajak umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak harus pakai kitab tauhid. Terus pakai kitab apa? Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim, dari awal sampai akhir, kita akan mendapati pesan-pesan agar seorang hamba mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan Rasulullah SAW mendakwahkan itu kepada kabilah-kabilah yang datang mengatakan, Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ini ucapan yang tidak ringan, jemaah. Kunci surga. Tapi terkadang sebagian di antara kita enggak merasa. Dan ingat, tauhid ini ada konsekuensi yang harus dilakukan. Bukan hanya ucapan di lisan, kemudian tidak ada amalan dengan raganya atau keyakinan dalam dirinya. Dan ya, kalau kita melihat ritual-ritual kesyirikan, larung laut, saji laut, macam-macam lah. Kemudian ada yang mendukung, ada yang melegalkannya. Mengatakan, oh, apa-apa dalam agama itu. Ya, mungkin bukan dalam agama Islam. Tapi dalam agama kita, di sini disebutkan ayatnya. Inna Allah la yaghfir. Allah tidak akan ngampuni. Jadi tradisi-tradisi, budaya-budaya boleh dilestarikan. Asalkan tidak bertentangan dengan agama. Boleh dilestarikan asalkan ma'ruf sesuai dengan ajaran. Bukan sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan atau pesanan orang-orang tertentu. Tapi yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menawarkan dirinya kepada para kabilah sambil mengajak mereka kepada Allah dengan hikmah dan berdialog dengan lembut. Saya berkata, adakah orang yang akan membawaku kepada kaumnya karena orang-orang Quraisy menghalang-halangiku untuk menyampaikan risalah Tuhanku? Hal ini memberikan pengaruh ke dalam jiwa sehingga hal ini menjadi perhatian dan sambutan yang segera. Barakallahu fikum. Ya, Nabi SAW ingin menyebutkan ketika Quraisy ini menghalangiku, siapa di antara kalian yang mau membawaku untuk menyampaikan kalamullah ini? Di situ Nabi SAW sedang membangunkan semangat orang-orang Arab ini untuk melindungi seseorang, untuk menyelamatkan orang ini dari Quraisy. Yang kita tahu Quraisy adalah ya kabilah Arab yang paling terpandang pada waktu itu. Dan ya, sampai hari ini ya. Maka Nabi SAW mengatakan hal ini, siapa yang mau bawa aku ke kaumnya? Ayo bawa aku nih. Mereka gak mau menolongku. Sehingga biasanya orang akan termotivasi untuk melakukan sesuatu karena sebagai bentuk bersaing, sebagai bentuk untuk menunjukkan kejantanan mereka, kemampuan mereka, kekuasaan mereka. Rasulullah SAW mengatakan hal itu kepada kaumnya. Dan memang dakwah ini memerlukan pelindung. Seperti yang sudah pernah kita bahas di awal kajian kita. Kenapa Islam kok di Arab sih? Kenapa di Mekah? Karena ternyata di situ banyak pelindung dakwah ini supaya tidak tergerus atau diinjak oleh kekuatan asing. Kalau ada di dalam, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh dia pasukan Roma sehingga mau dibunuh. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah juga Bani Israel dibantai, disakitin, dipotong-potong, dimutilasi, disembelih sama Fir'aun. Karena keberadaan dakwah itu di tempat kerajaan seseorang, kekuasaan seseorang, sehingga tidak ada pelindungnya di sana. Rasulullah SAW menginginkan ada yang melindungi dakwah ini. Maka pentingnya ya, kekuasaan untuk melindungi. Makanya dikatakan al-imarah, dikatakan al-imamah, kepemimpinan itu, kekuasaan itu adalah mengurusin urusan agama dan urusan akhirat, agama dan dunia. Afwan, urusan agama dan urusan dunia, bukan hanya urusan agama. Tahap yang kelima. Lima, sekalipun para kabilah menolak tawaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menawarkan dirinya selama beberapa tahun, beliau tidak pernah putus asa untuk menawarkan terus kepada kabilah dalam berbagai musim, pertemuan atau tempat. Ini dilakukan hampir setiap tahun sampai kemudian Allah Ta'ala menetapkan pendukung baginya. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak seharusnya berputus asa dalam menasihati seseorang atau berdakwah. Selain itu, terdapat peringatan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ya bani yadhhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhihi wa la tayyasu min rawhillah. Innahu la ya'asu min rawhillahi illal qawmul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kamu. Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan pembahasan kita dua pekan sebelumnya tentang husnudzan sama Allah. Orang tuh ketika berprasangka baik sama Allah, dia akan semangat bekerja. Ketika seorang menanam, dia berternak, ternaknya mati, pohonnya layu, kemudian dia tanam lagi, dia pelihara lagi, dia belajar lagi bagaimana supaya lebih baik. Di situ ada husnudzan sama Allah. Insyaallah Allah kasih. Insyaallah Allah kasih. Hanya aku yang salah. Hanya aku yang kurang tepat. Dan kita lihat Rasulullah SAW gak pernah putus asa berdakwah. Tidak pernah beliau mengatakan, aku kan nabi. Kenapa sih Allah kok gak nolong aku? Kenapa sih Allah kok gak kasih hidayah padahal aku yang menyampaikan? Lah. Beliau tahu dengan posisi dirinya. maka dia terus berdakwah menyampaikan agama Allah ini bertahun-tahun. Yang masuk Islam sedikit, bertahun-tahun ditolak, nggak ada yang mau membawa beliau alaihi salatu wasallam untuk hijrah meninggalkan Mekah. Maka di sini disebutkan bagaimana Nabi Yaqub alaihi salam dengan penuh keyakinan, dia husnudzan sama Allah, dia berbaik sangka sama Allah. Ada anakku Yusuf, kata dia, ada anakku Benyamin, ada yang paling besar. Maka Nabi Yaqub AS mengatakan kepada anak-anaknya, ya bani yadhhabu, wahai anak-anakku pergilah kalian, fatahassasu min Yusuf wa akhi, hendaklah kalian mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan putus asa, jangan seudzon sama Allah, jangan putus asa kalian. Soalnya kalau orang sudah seudzon, mau cari di mana Yusuf, gak mungkin ketemu. Di mana mau cari? Akhirnya dia putus asa sudah, dalam bayangannya gak mungkin dapat. Seperti sebagian orang ketika dapat jalan buntu, dia mengatakan kayaknya gak mungkin sudah. Oke, dengan keterbatasan manusia tidak mungkin, tapi dengan keluasan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka seorang pendakwah, seorang penyeru, apapun yang kau hadapi, maka kau harus husnudzan sama Allah. Setiap malam yang gelap gulita akan berakhir dengan fajar yang menyongsong menerangi dunia ini. Yang keenam. Enam. Berdasarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para kabilah, dapat kita pahami bahwa beliau tengah mencari tempat yang memungkinkan beliau untuk menyampaikan risalah Tuhannya dan mengajak ke jalan Allah dengan aman, beribadah kepada Allah dengan aman dari berbagai gangguan. Hal ini menyadarkan kita betapa pentingnya situasi aman dalam melakukan dakwah ke jalan Allah. Siapa saja yang memperoleh nikmat ini, hendaknya ia banyak bersyukur kepada Allah dan menjaga suasana itu serta memanfaatkannya untuk kepentingan agama Allah. Barakallahu fikum. Nah, ini di halaman berapa? 256 kan? Punya anak kok hilang 254. 255-nya tunggu bentar. Nah, ala kulli hal. Baik. Di sini kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sedang mencari tempat. Jadi terkadang seseorang ketika berdakwah di sebuah tempat, dia lihat kayaknya tempatnya enggak bisa dikembangkan. Kondisinya tidak memungkinkan secara akal manusia dan perhitungan hamba, maka harus pindah, cari tempat. Dan kalau kita lihat, barang siapa yang bisa berdakwah di tempat yang aman tanpa ada penolakan, beribadah tanpa ada yang menyakitin, menegakkan syiar-syiar Islam tanpa ada yang ribut, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dia jaga keamanan itu. Wallahi kalau kita lihat di negeri kita Indonesia, jemaah, kita ini aman berdakwah. Kalaupun ada gangguan sedikit sekali di tempat-tempat lain, kalau kita lihat teman-teman kita yang di Libya di masa Muammar Gaddafi, di Irak, atau sekarang di Iran, atau di Suria, atau di Maroko sana, ada banyak halangan-halangan untuk menyampaikan agama Allah ini. Ada banyak sistem yang memang merepotkan, menyulitkan, sehingga orang susah untuk berdakwah. Maka kita di negeri kita dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini, sehingga ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, kata dia. Maka berusaha untuk menjaga agar Allah tambah nikmatnya, jemaah. Barakallahu fikum. Baik. Yang ketujuh. Tujuh. Sambutan terhadap apa yang diserukan aktivis dakwah terkadang lambat. Sambutan yang tidak segera ini bukan berarti tidak adanya pengaruh dalam jiwa orang yang diseru. Seperti ketika Rasulullah SAW menawarkan dakwahnya kepada Bani Syaiban. Ternyata mereka menolaknya, termasuk adalah Al-Musanna bin Al-Harithah. Namun di kemudian hari ternyata dakwahnya tetap memberikan pengaruh, yaitu akhirnya Al-Musanna bin Al-Harithah masuk Islam. Bahkan ia menjadi salah satu panglima besar bagi kaum muslimin, sehingga di tangannya lah Irak dan Persia jatuh ke pangkuan Islam. Barakallahu fikum, subhanallah, Al-Musanna bin Harithah. Artinya kadang-kadang kita berdakwah, kok kayaknya enggak ada responnya. Responnya lambat, kok kayaknya enggak ada yang nerima. Enggak ada urusan itu. Tugas antum menyampaikan. Dan yang tadi kita sampaikan bahwasanya yang penting orang ini mendengar dakwah ini dalam bentuk, dalam rupa yang sesuai. Itu harapan kita. Karena memang kita enggak bisa kasih hidayah sama orang. Kita hanya menyampaikan saja, membacakan, berceramah, mengajak, menyeru, itu tugas kita. Maka jangan pernah meremehkan orang-orang yang sudah kita dakwain. Dan anak pernah dengar ada satu orang yang enggak dalam bayangan anak dia akan menerima hidayah tersebut. Tapi Allah kasih. Jadi pernah ada seorang jamaah, pada waktu itu ada sebuah kajian atau acara liburan di hotel, belajar sambil berlibur sambil mengaji. Ada cerita salah satu di antara mereka mantan preman lah, mantan orang jahat. Diajak sama istrinya dia. Ketika sampai sana, sampai hotel, dia ngomong sama istrinya, enggak, aku enggak mau ikut. Aku enggak mau ikut, kata dia. Aku mau pulang, kata dia. Kalau saya di Bogor waktu itu, lupa. Nah. Akhirnya, istrinya minta, udahlah bang, ayolah bang, sekali aja. Kau dengarkan, nanti kau mau pulang, pulang. Akhirnya, ya sudah, sekali aja, kata dia. Turun dari mobil, pas acara pertama, ada sedikit pembukaan, tausiah, akhirnya dia gak mau pulang lagi sudah. Kenapa? Karena dia sudah mendengar. Kadang-kadang kalau ada orang-orang yang responnya lambat, yang penting dia sudah dengar. Al-Musanna bin Harithah Syaibani, salah satu panglima besar umat Islam. Kapan dia dapat dakwah itu? Ketika di Mekah, yang memang terlihat dia gak nerima pada waktu itu. Tapi dia juga tidak marah-marah, ya enggak. Tapi ternyata ada hidayah yang sudah menempel di hatinya. Kalau benih itu tinggal nunggu air hujan datang, tumbuh dia tuh. Dan ternyata tumbuh setelah itu. Maka tugas kita bersabar dan husnudzon lagi sama Allah. Husnudzon. Jangan suka berburuk sangka kepada orang. Taib yang ke-8. Abu Lahab yang selalu menguntit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setiap kali beliau berkata, Abu Lahab selalu mengingatkan para kabilah untuk tidak menerima ajakannya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempedulikannya, tidak mendebatnya dan tidak menyanggahnya. Beliau tetap saja menawarkan dakwahnya kepada para kabilah dengan tidak menggubris apa yang dilakukan Abu Lahab. Hal ini barangkali adalah untuk menyepelekannya, karena ia tidak pantas untuk ditanggapi. Waktu yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi para kabilah lebih berharga dari sekedar menanggapi penyebar kebatilan. Namun bukan berarti ini fidu seperti, bukan berarti ini adalah metodologi yang sudah baku dalam menghadapi setiap individu seperti ini. Kadang dalam situasi dan kondisi yang lain perlu menanggapi dan menyanggahnya. Seperti ketika beliau menghadapi sebagian tuntutan-tuntutan orang kafir. Situasi yang tengah dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memang tidak perlu menanggapi. Kondisi dan situasi seperti ini dapat dinilai langsung oleh aktivis dakwah sesuai kemaslahatan yang diperlukan. Kalau memang maslahatnya adalah tidak perlu menanggapi, maka tidak usah ditanggapi. Akan tetapi kalau kemaslahatannya diperlukan tanggapan, maka harus ditanggapi. Barakallahu fikum. Ini jamaah sikap yang bijak ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkan beliau, mencaci maki beliau, ya, menuduh beliau, kita lihat apa yang dilakukan Nabi SAW. Dalam peristiwa Abu Lahab, Nabi diam, nggak diurusin. Artinya perlu diremehkan orang seperti ini. Jangan dianggap keberadaannya. Kalau ditanggapin, dibantah, diajak dialog, maka lebih baik kalau ada penolak-penolak dakwah seperti ini. Kadang-kadang kalau kita lihat ya teman-teman yang hidup di dunia medsos, ada komentar-komentar miring, menyimpang, cacian, makian. Lewatin. Jangan berhenti di situ. Jangan parkir di sana untuk membantah dia. Ada orang-orang yang ketika dilewatin, malah dia sendiri yang merasa tidak dipedulikan keberadaannya. Tapi ada kondisi tertentu yang mungkin harus membantah. Tapi lebih banyak kalau kita lihat, lebih banyak diamnya. Jalan aja dakwah. Karena terus terang jemaah, Imam Syafi'i mengatakan, idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi as-sukutu. In kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kalau orang bodoh itu berbicara, maka jangan dijawab. Sebaik-baiknya jawaban untuk dia adalah diam. Kalau engkau bicara sama dia, oh dia merasa diladenin. Dia merasa keberadaannya dipertimbangkan. Tapi kalau dibiarin, diremehkan, enggak dipedulikan, dia akan mati penasaran. Biarin aja. Jadi ada hal-hal ini secara umum ya, tapi enggak baku, artinya ada kondisi-kondisi yang mungkin harus membantah. Tapi kebanyakan anak lihat menghadapi orang-orang bodoh itu didiamkan aja, selesai nanti. Tidak perlu kita menghabiskan waktu bersama orang-orang seperti itu. Maka nasihat buat teman-teman yang biasa komen di medsos, agar memperhatikan maslahat dan madharat. Jadi ada orang komen negatif, tanggepin enggak, lihat ada manfaatnya, kayaknya enggak ada maslahat, dibiarin. Nanti komen itu akan tenggelam sendiri, hilang sendiri. Tapi kalau kita tanggapin, tambah rame di sana. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Maka mendiamkan hal seperti itu kadangkala menjadi lebih masalah. Baik, yang ke-9. 9. Menawarkan dakwah kepada manusia pasti akan menghadapi resiko. Namun bagi seorang aktivis dakwah harus bersabar dan hanya mengharap balasan dari Allah Ta'ala. Tidak perlu menanggapi dan menimpali kata-kata yang menyakiti dengan hal yang serupa. Bersabar dan tabah dalam menghadapi resiko. Siapa saja yang menerima seruannya, ia dapat memberikan penjelasan yang lebih banyak. Siapa saja yang berpaling, menghina dan melecehkannya, cukup disikapi dengan berdiam dan berpaling darinya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Barakallahu fiik. Ini barusan sempat disinggung ya. Cuma ada satu terjemahannya dua kali kayaknya disebutkan di sini, masalah ada ya diterjemahkan aktivis dakwah. Aktivis dakwah. Entah. Kalau dibicarakan aktivis ya, kalau disebut aktivis, aktivis itu lebih umum akhirnya. Masuk kepadanya bukan pendakwah sendiri tapi aktivis. Tapi Allahu a'lam. Namun yang jelas seorang pendakwah, terjemahannya walakin al-da'iya ila Allah. Sebagai penyeru kepada Allah. Sebagai orang yang mengajak kepada Allah, sebagai pendakwah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus sabar dan cari pahala dari Allah. Nah, yang ke-10. 10. Penawaran dakwah kepada para kabilah yang datang ke Mekah dari berbagai wilayah menunjukkan dakwah yang bersifat internasional dan dakwah untuk semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara saat menawarkan dakwahnya kepada para kabilah yang datang dari Yaman dan wilayah-wilayah yang bertetanggaan dengan Romawi maupun Persia. Beliau menawarkan dakwah pada saat usia sejarah dakwah masih muda atau baru. Hal ini merupakan bukti yang jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ardh. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بارك الله. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah Dia. Dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Sekalipun ada tuduhan bahwa risalah yang dibawa Rasulullah SAW hanyalah untuk masyarakat Arab saja, sesungguhnya kenabiannya telah diakui dan kebohongan adalah mustahil bagi para nabi, dan hal ini diakui oleh seluruh alam. Seluruh ulama. Nah, taib, barakallahu fikum jamaah. Berkaitan dengan yang ke-10 ini, bahwa Nabi SAW diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Ada klaim-klaim dari orang-orang orientalis yang mengatakan, iya, kita percaya bahwasanya Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul, tapi khusus bangsa Arab. Baik, alhamdulillah, sekarang kamu mengakui kalau Nabi SAW adalah Nabi, kalau Muhammad adalah Nabi, iya, kami ngakuin itu. Tapi sekarang Nabi mengatakan, ayat yang dibacakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'ah. Wahai umat manusia, sesungguhnya aku rasul kepada kalian semuanya. Yang tadi alam semesta, yang ini kepada umat manusia sekelas keseluruhan. Dan enggak mungkin Nabi berdusta. Engkau sudah mengakui kalau Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah. Tapi engkau mengatakan untuk bangsa Arab. Tapi ternyata dalam sabda beliau, dalam ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau, di situ ada penetapan kalau beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Maka ingat, Islam itu bukan Arab. Arab itu mungkin identik dengan Islam, tapi belum tentu Islam. Kita lihat Abu Jahal orang Arab, dan Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Maka kita sebagai orang Islam hendaklah menjaga Islam ini sebagai sebuah agama yang universal, yang umum, buat siapa saja. Jangan sampai kita mau dikotak-kotakan, ada yang mau bikin Islam model sendiri, ada Islam Nusantara, ada Islam Amerika, ada Islam Arab, mungkin lah. Islamnya kita adalah Islamnya Rasulullah SAW. Kita masuk ke sana secara kafah, dan semoga Allah meridhai kita semua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana ini punya utang banyak sama Umm Deha nih. Ana lupa. Tolong diingatkan utang-utang itu biar bisa dibayar itu. Ya Ustaz, dinanti Ustaz. Nah. Pertama mau berbagi sedikit dulu Ustaz, setelah itu baru bertanya Ustaz. Siap. Jadi benar banget masya Allah, Al-Quran itu sungguh memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi jiwa, karena atas izin Allah pada saat masa jahil timbul banyak pertanyaan, dan setiap pertanyaan itu dijawab dengan menyebutkan ayat Al-Quran, dan otomatis kita membacanya pada akhirnya. Setiap pertanyaan, beberapa kali pertanyaan selalu dijawabnya dengan menyebutkan ayat Al-Quran aja gitu loh, dan kita yang membuka Al-Quran. Dan masya Allah, sebab itulah hidayah Allah itu datang Ustaz, masya Allah. Terus mengenai pertanyaan Ustaz, banyak ada orang di sekitar kita yang kita sayangi Ustaz, masalah mungkin tentang hijabnya, tentang sholatnya gitu Ustaz ya. Sering kali kita nasihatin Ustaz, maksudnya untuk mengajak sholat dan menutup auratnya, tapi hidayah itu belum Allah berikan ke yang orang kita sayangi itu Ustaz. Gimana selanjutnya Ustaz? Apakah kita ingatkan lagi Ustaz, atau gimana Ustaz? Karena khawatir nanti ada tersinggung atau gimana gitu Ustaz. Nah, iya, masya Allah jemaah. Ya, kalau tadi disebutkan bagaimana pengaruh Al-Quran ini jamaah, ketika orang bertanya jawabannya Al-Quran, coba dibuka. Kita ini muslim, punya Al-Quran 30 juz, tapi kadang-kadang kita gak baca, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini yang kita salah bertanya dan salah mendapatkan jawaban. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran Al-Karim, selesai semua urusannya. Semoga Allah menetapkan kita di atas petunjuknya. Adapun berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita yang kita udah dakwain ya, kita udah ajak tapi dia masih menolak, apakah perlu kita mengingatkan kembali? Nah, mengingatkan kembali tapi lewat jalan yang berbeda. Ini yang harus kita fahami ketika berdakwah. Kita ketika menyampaikan tentang jilbab, aduh kayaknya udah mentok nih. Cari jalan lain. Lewat cerita, ceritanya bagaimana wanita-wanita Ansor ya. Lewat hikmah. Kemudian bicara tentang iman. Ceritakan kepada dia bagaimana para sahabat ketika mendapatkan perintah Allah ya. Mereka adalah orang-orang yang siap melaksanakan perintah Allah. Kita sampaikan kepada dia bagaimana ketaatan manusia ini sama aturan yang dibikin perusahaan begitu taatnya. Disuruh datang jam 7, datang jam 7. Disuruh pakai baju putih, pakai baju putih. Disuruh pakai sepatu, pakai sepatu. Disuruh pakai topi. Apa yang diperintahkan perusahaan? Dia laksanakan. Tapi kadang kalau kita sama perintah Allah ini masih nawar-nawar ya. Artinya bahasa kita itu perlu dirubah sekarang. Tidak hanya, kamu kok belum pakai jilbab, ini itu, kapan mau pakai jilbab, ini itu. Kadang-kadang memang imannya belum tumbuh. Maka yang kita perlu lakukan adalah menumbuhkan keimanan di diri dia dengan harapan ketika iman itu semua tumbuh menjadi sebuah pohon yang berakar kuat, kita tinggal nunggu buahnya lagi nantinya. Jadi seperti itu kiranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada titipan pertanyaan Ustadz, bagaimana cara biar pasangan kita mau mengikuti kajian gitu Ustadz? Nah, jamaah, buat yang bertanya, coba flashback ya. Dia mengingat bagaimana dia dapat hidayah, apa yang menyebabkan dia bisa menerima kajian ini. Dari sana dia bisa ambil pelajaran. Kenapa aku kok bisa jadi ngerti, kok mau ikut kajian? Kadang-kala ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan orang jadi mau ikut kajian. Nah, ini yang harus kita pelajarin sehingga kita bisa mengajak pasangan hidup kita untuk belajar ngaji juga. Sehingga bahasa-bahasa yang positif buat suami ya, bicara tentang ya keutamaan menuntut ilmu ya, kalau bicara ya bukan ngajak ngaji, tapi sharing sama dia mengatakan, aku baru dapat datang kajian tadi Bang, subhanallah, ternyata orang yang berilmu tuh ya diangkat derajatnya, orang tuh jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi bahasa-bahasa yang membuat dia jadi tertarik nantinya. Jadi bukan nyuruh. Karena terkadang kalau disuruh dia merasa gak mau. Tapi ketika kita seperti orang lah jamaah, kenapa orang itu kok mau berangkat ke Bali? Banyak orang wisatawan berangkat ke Bali. Karena kan ada yang menyampaikan. Bukan disuruh mereka ke Bali. Enggak. Tapi ada yang menyampaikan tentang keindahan Bali. Keindahan Lombok. Keindahan Raja Ampat. Ditampilkan sama dia. Ya Allah nih. Bagus banget nih. Setelah itu terserah antum mau ikut apa enggak. Maka ini mungkin yang perlu dilakukan istri. Menunjukkan yang indah-indah. Tinggal suami menentukan mau berangkat atau tidak. Tapi ketika istri nyuruh-nyuruh mengingatkan, akhirnya jadi marah suaminya. Maka bahasa-bahasa positif mungkin perlu digunakan di dalam rumah tangga. Nanti bahasa mungkin, Bang, aku ingin dianterin Bang ya. Sekali aja umpamanya. Seperti yang terjadi dengan Tufail bin Amr Dausi. Dia tutup telinganya gak mau dengar. Sekali dengar, selesai. Jadi minta sekali aja umpamanya dianterin. Setelah itu terserah Abang. Wallahu'alam bishawab. Seperti itu yang titipan pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah. Semoga Ustaz serta keluarga dan umat-umat di majelis ini selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Mohon maaf bila pertanyaan Ana tidak sesuai tema. Ana dari Medan dan menyempatkan hadir di sini sebelum balik ke Medan. Ana masih single dan Ana sedang memiliki permasalahan terhadap orang tua Ana yang awam. dan selalu menolak ihwan yang semanhas dengan ana melalui cara meminta biaya pernikahan yang nominalnya banyak. Mohon nasihat dari Ustadz, karena usia ana sudah masuk 28. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik, subhanallah jamaahnya. Semua orang yang hidup di muka bumi ini punya ujian masing-masing. Cuma terkadang ya ada yang enggak kelihatan kalau sedang punya masalah, kecuali ketika dia bercerita. Seperti saudari kita ini mungkin. Bagaimana menghadapi hal seperti itu? Maka yang perlu dilakukan adalah menjalin komunikasi yang baik sama ibunya, sama orang tuanya. Terkadang ana terus terang, ana sering kasih nasihat teman-teman yang enggak bisa komunikasi sama orang tuanya untuk tulis surat. Enggak bisa dengan lisan. Terus terang ketika kita ngobrol sama orang tua itu, kita ingin menyampaikan sesuatu yang ada dalam benak orang tua itu hendak membantah. Jadi dia tidak fokus mendengarkan omongan kita. Karena dari awal udah mau dibantah nih ucapan ini. Sehingga enggak akan pernah selesai. Enggak akan ada gunanya ketika kita bicara sama orang tua yang dia memang dari awal tidak dikesiapan untuk mendengarkan. Maka tulislah surat. Sampaikan di sana ucapan terima kasih. Sampaikan di sana segala doa buat orang tua. Kenang semua keindahan yang diberikan orang tua. Kemudian setelah menyebutkan semua kebaikan orang tua, keindahan orang tua, sebutkan maaf. Minta maaf sama orang tua. Mungkin belum bisa berbakti, mungkin belum bisa ini, itu, macam-macam. Setelah itu, yang ketiga, masuk bab ketiga nih, bab harapan. Mengharap sama orang tua. Aku ingin seperti ini, seperti itu ya. Ya dengan bahasa yang indah minta sama orang tuanya. Ngomong apa, ibu gak kesian sama aku. Yang aku ingin juga menjadi seorang ibu. Ingin juga membina rumah tangga. Ingin punya anak-anak yang berbakti sama neneknya. Yang mendoakan neneknya. Ingin mereka yang bisa menghafal Al-Quranul Karim ya. Sebutkan cita-cita di sana. Kemudian ditulis ya, bukan pakai WA. Ditulis pakai tangannya atau diketik. Kasihkan kepada orang tuanya. Dan harapan anak, ya mudah-mudahan ibunya, orang tuanya terbuka hatinya. Setelah itu, sambil terus doa. Doa terus. Dan nanti, kalau bicara ya biaya yang besar, minta sama Allah juga. Semoga Allah bisa menyelesaikan hal itu. Dan tunjukkan kebaktian anti kepada orang tua. Bahwasanya anti memang semakin peduli sama orang tua. Kepedulian yang detail lagi sama ibunya, sama bapaknya. Sehingga orang tua itu melihat, iya anakku Masya Allah sama aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan itu menjadi pertanyaan terakhir jamaah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga pelajaran hari ini mendorong kita untuk bisa mencontoh Rasulullah SAW, memotivasi kita untuk lebih semangat dalam menyampaikan dakwah ini dan tidak pernah putus asa. Dan kita juga gak boleh seudzon sama Allah. Allah sedang menyediakan yang baik-baik buat kita. Tinggal kita berjalan, berlari untuk meraihnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.